الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبناء الطلبة رحمني ورحمكم الله sudah sepatutnya puji beserta syukur kita hanya kita berikan kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak ada yang selain daripada Allah. Karena berbagai anugerah, berbagai rahmat, ni'mat Allah curahkan, Allah berikan kepada kita. Sehingga walillahilham, Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia pula, tempat yang di mana para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya, yaitu tempat untuk menuntut mempelajari ilmu agama Allah Jalla wa Ala. Maka oleh karenanya sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salah satu bentuk syukur kita yaitu dengan mengunjungi rumah-rumah Allah guna memperdalam ilmu agama. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan sebuah kalam dari para ulama. Kita sebutkan kemarin, man yurid alla yanqati' amaluhu ba'da mautihi falyunshir 'ilma. Ada kesilapan, kekeliruan. Yang benar bukan man yurid, namun man ahabba. Maknanya man ahabba alla yanqati'a amaluhu ba'da mautihi. Siapa saja yang menginginkan atau yang cinta agar amalnya tidak terputus ba'da mautihi, setelah dia meninggal amalnya tidak akan terputus. Apa itu? Falyanshir ilma, yaitu senantiasa dia menyebarkan ilmu agama. Dan tentunya ketika kita menyebarkan ilmu agama, tidak bisa dengan sesuka hati kita atau menggunakan perasaan kita. Namun ilmu agama disampaikan dengan dalil kalamullah, kalamur rasul, dan ucapannya para ulama. Dan hal itu tidak bisa kita sebutkan, tidak bisa kita sampaikan kecuali dengan menuntut ilmu. Dan juga pertemuan yang lalu kita sebutkan, ucapan tersebut adalah ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Ini pun keliru. Yang tepat ini adalah ucapan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah. Ucapan tersebut ada di dalam kitab At-Tadhkirah. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di hadis yang ketiga, hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam matan Jawami'ul Akhbar. Di awal-awal pertemuan, awal-awal kita masuk pembahasan hadis ketiga ini, pernah kita sebutkan tentang hadis nasihat ini merupakan seperempat dari agama. Apa maksud daripada seperempat dari agama? Sebagian para ulama, mereka mengambil hadis-hadis yang menunjukkan inti dari ajaran Islam. Dengan hadis-hadis tersebut telah mencukupi kesempurnaan agama Islam. Ada yang menyebutkan 3 hadis, ada yang menyebutkan 4 hadis. Dengan 3 atau 4 hadis telah mencukupi kesempurnaan agama Islam. Namun yang kita sebutkan adalah seperempat, menunjukkan ada 4 hadis di sana yang berputar menunjukkan akan kesempurnaan agama Islam. Hadis yang pertama adalah hadis tentang niyyah, niat. Innamal a'malu binniyat. Ini potongan dari seperempat pertama. Kemudian yang kedua disebutkan hadis tentang man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, maka tertolak. Sudah 2 hadis. Hadis ketiga, ada yang menyebutkan tentang hadis innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Hadis tentang perkara-perkara yang halal bayyinun, telah jelas. Dan juga perkara-perkara yang haram juga telah jelas. Telah dijelaskan semuanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Telah jelas mana yang halal, mana yang haram. Tinggal kita mengambilnya. Ketika dia halal, hal itu terkait dengan makanan umpamanya, bisa kita konsumsi, kita makan. Namun ketika hal tersebut haram, maka kita tinggalkan. Dan yang keempat adalah hadis yang sedang kita baca, hadis tentang nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Jadi dengan 4 hadis ini, telah menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Hanya dengan empat hadis ini, agama Islam telah sempurna, semuanya telah jelas. Itu maksud daripada seperempat dari agama. Hadis yang kita bahas termasuk seperempat dari agama. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki nasihat yang kedua dari hadis yang ketiga ini. Yang pertama an-nasihatu lillah. Yang kedua li kitabillah. Yang pertama untuk Allah, bernasihat untuk Allah telah kita lalui. Yang kedua bernasihat li kitabillah, untuk kitab-kitab Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan penjelasan para ulama terkait nasihat, bernasihat li kitabillah, untuk kitab-kitab Allah, yakni dengan beriman bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah, Allah yang menurunkannya, sampai akhirnya kita mendakwahinya, mengajak manusia untuk kembali kepada kitab Allah. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia. Al-Quran merupakan kitab yang paling agung. Bahkan satu huruf saja yang kita baca, Allah ganjar dengan pahala. Ini Al-Quran, tidak ada yang lain, hanya Al-Quran. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Kata Nabi, siapa saja, man qara'a, siapa saja yang membaca harfan, satu huruf, bayangkan satu huruf saja dia baca, min kitabillah, dari kitab Allah, yakni Al-Quran, dia membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Al-Quran yang ribuan jumlah hurufnya yang ada di dalamnya, satu huruf saja yang kita baca, Allah beri balasan, Allah beri ganjaran. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan hanya satu balasan. Nabi lanjutkan, wal hasanatu bi'ashari amthaliha, dan satu kebaikan dengan saudari imam di rumahnya. Apa yang dilakukan Imam Malik dahulu di rumahnya? Apa yang beliau perbuat? Apa yang beliau lakukan? Dijawab dengan saudari Imam Malik, qalat al-mushaf wa tilawah. Imam Malik dahulu ketika di rumah, beliau tersibukkan dengan mushaf, yakni Al-Quran, wa tilawah, dan membacanya. Ini kesibukan Imam Malik. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik ketika di rumah. Beliau mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengambil istinbat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Inilah kesibukan beliau ketika di rumah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan inna hadzal qulub aw'iyah, kata beliau, hati-hati ini, maksudnya hati kita manusia, aw'iyah, maksud aw'iyah hati manusia ini tidak pernah mati, selalu hidup. Tidak pernah hati manusia itu berhenti kecuali ketika di dalam tanah telah mati. Kalau manusia belum mati, hatinya akan senantiasa hidup. Dan ketika hati hidup, hanya ada dua persoalan yang akan dia lalui. Satu yang baik, satu yang buruk. Enggak mungkin kedua-duanya. Kalau dia ke yang baik, kan senantiasa kepada hal yang baik. Makanya kata Ibnu Mas'ud, inna hadhil qulub aw'iyah, hati-hati manusia ini senantiasa hidup. Fashghaluha bil Qur'an wala tashghaluha bighairih. Karena hati manusia senantiasa hidup, maka sibukkan dengan Al-Qur'an, kata Ibnu Mas'ud. Karena hal itu kebaikan, sibukkan dengan Al-Quran. Jangan kau sibukkan dengan selain daripada Al-Quran. Sibukkan dengan Al-Quran. Makanya Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan, i'lam, kata beliau, ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, i'lam, kata beliau, ketahuilah, anna tilawatal Qur'an huwa afdalul adhkar. Kata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwasannya membaca Al-Qur'an huwa afdalul adhkar, merupakan zikir-zikir yang paling utama. Betapa banyak zikir yang telah kita hafal, namun yang paling utamanya adalah membaca Al-Quran. Telah kita sebutkan tadi hadisnya, satu huruf saja kita baca, Allah lipat gandakan ganjarannya menjadi 10. Itu satu huruf. Dan tidak mungkin kita membaca Al-Quran cuma satu huruf, alif lam mim, tutup Quran, pergi. Tidak mungkin. Makanya berapa ganjaran yang kita peroleh ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini menjadi obat bagi penyakit-penyakit hati kita, bisa menjadi obat. Dan ini terbukti dahulu, ketika kita membaca orang-orang yang dahulunya terkena sihir umpamanya, sakit, dengan dibacakan Al-Quran dia sembuh. Orang yang tersengat diruqyah dengan Al-Quran dia sembuh. Berbagai hal-hal jelek menimpa dirinya, ketika dia membaca Al-Quran dia tersembuhkan. Namun yang jadi pertanyaan saat ini, kenapa hal itu, Al-Quran menjadi obat, atau Al-Quran menjadi sesuatu yang menjadi tameng bagi diri kita, seakan-akan tidak ada pengaruhnya bagi kita? Kita membaca Al-Quran tidak ada pengaruhnya, kita mempelajari Al-Quran tidak ada pengaruhnya. Apa sebab dari hal tersebut? Namun ternyata hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, hal tersebut bukan hanya terjadi pada zaman kita, telah terjadi sejak dahulu, bahkan disaksikan langsung oleh para sahabat Nabi. Ibnu Umar, beliau menceritakan kata beliau, laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhum al-Qur'an qabla al-iman. Kata Ibn Umar, sungguh aku melihat rijalan, sekelompok manusia, didatangkan kepada mereka Al-Quran qabla al-iman, sebelum adanya keimanan di hati mereka. Duluan adanya Al-Quran. Beliau lanjutkan, fayaqra'u ma bainal fatihati al-kitab ila khatimih ma yadri ma amara. Kata Ibn Umar, orang-orang tersebut yang didatangkan kepada mereka Al-Quran, mereka membaca Al-Quran tersebut dari Al-Fatihah sampai akhir. Mereka baca Al-Quran dari awalnya sampai akhir, mereka baca. Namun apa yang terjadi? Ma yadri, mereka tidak paham apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, dia tidak paham. Padahal dia membaca Al-Quran, dia khatamkan dari awalnya Al-Fatihah sampai An-Nas dia baca, selesai. Namun dia tidak paham. Makanya disebutkan didatangkan kepada mereka Al-Quran, namun mereka tidak beriman. Tidak ada keimanan di dalam hatinya. Inilah yang menyebabkan mereka tidak bermanfaat dari Al-Quran. Apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak ada manfaatnya bagi mereka. Disebutkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak mencukupi mereka, pergi ke tempat yang lain mencari dalil-dalil yang lain selain Al-Quran. Tidak mencukupi mereka Al-Quran, padahal mereka membaca Al-Quran, menunjukkan tidak beriman kepada Al-Quran. Sekarang kita membaca Al-Quran, setiap harinya kita membuka lembaran-lembaran mushaf. Namun kenapa akhlak kita tidak berubah? Kenapa omongan kita masih kotor? Kenapa ketika kita sedikit ada sindiran, merasa seakan-akan orang yang sangat dizalimi? Kenapa? Mungkin kita membaca Al-Quran namun tidak mengimaninya. Mungkin secara tidak sengaja guru-guru kita ketika menyampaikan, menyebutkan contoh-contoh yang tanpa sengaja, contoh itu seakan-akan menceritakan kisah hidup kita. Besok orang tersebut tidak menghadiri majelis lagi. Aneh, sangat mengherankan. Padahal mereka membaca Al-Quran, menunjukkan tidak mengimani Al-Quran. Makanya Ibnu Umar, beliau menceritakan bagaimana dahulunya para sahabat Nabi, mereka lebih dahulu beriman sebelum Al-Quran. Kata beliau, wa inna ahadana yu'tal iman qabla al-Quran. Sesungguhnya salah seorang dari kami yu'tal iman, didatangkan keimanan. Kami semuanya didatangkan keimanan terlebih dahulu, beriman terlebih dahulu, qabla al-Quran. Sebelum mereka membaca Al-Quran, mereka telah beriman dengan isi Al-Quran. Jadi ketika disebutkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, tidak kaget. Ketika disebutkan akhlak-akhlak mereka yang menyelisihi Al-Quran, mereka tidak kaget. Kenapa? Telah beriman terlebih dahulu. Kenapa kita seakan-akan kaget? Disampaikan nasihat, pada nasihat tersebut berlandasan Al-Quran, kita kaget. Padahal kita membaca Al-Quran. Kenapa hal itu terjadi? Mungkin ini sebabnya. Kita membaca Al-Quran namun kita tidak beriman dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran di depan guru kita. Ketika guru kita tidak ada di tempat, kita ngobrol, kita main-main. Tanda tanya, kemana keimanan kita terhadap Al-Quran? Kemana keimanan kita selama ini? Kita mengaku beriman. Kita mengatakan kepada orang-orang di luar sana, kami pengikut Al-Quran, kami pengikut hadis. Namun dibacakan ayat, dibacakan hadis, merasa seakan-akan orang yang terzalimi, padahal sedang dinasihati. Para sahabat ketika dinasihati, mereka meminta lagi, nasihati aku, tambah, zid, tambah lagi, tambah. Ada dahulu sahabat Nabi, beliau diutus ke kampungnya untuk mengimami manusia. Ternyata ketika dia mengimami mereka di sana, bacaannya terlalu panjang. Sampai orang-orang kaumnya tersebut mendatangi Rasulullah, protes. Ya Rasulullah, kami ini ada kesibukan. Ternyata imam kami membaca terlalu panjang. Ada kesibukan yang harus kami lakukan. Ada mungkin orang-orang tua yang di saf. Ada orang-orang yang kesakitan di saf. Langsung Rasulullah naik mimbar. Tidak Rasulullah tunjuk orangnya. Allah sebutkan secara umum. Rasulullah sebutkan secara umum. Ada sebagian daripada kalian, kata Rasulullah, membuat manusia lari dari kebenaran. Salat benar, orang jadi malas salat ketika terlalu panjang bacaannya. Rasulullah merasa hal itu membuat manusia lari dari kebenaran. Dengan wajahnya yang merah, sahabat tersebut hadir di situ yang mengimami masyarakat tersebut. Apakah dia meninggalkan dakwah Nabi karena dia merasa orang yang terzalimi? Padahal Rasulullah menyebutkan dengan memarah mukanya, memerah mukanya dengan nada yang keras. Namun apa yang terjadi? Sahabat tersebut bertaubat, tidak mengulangi lagi. Ini yang diinginkan ketika adanya nasihat, menunjukkan mereka beriman kepada Al-Quran, tidak kaget ketika terjadi hal-hal yang tidak disenangi, atau ketika dinasihati, ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik, dinasihati dia berubah, bukan malah lari. Makanya disebutkan sahabat generasi terbaik, generasi emas dari umat ini. Bahkan kita mencontoh mereka. Kenapa? Mereka beriman sebelum Al-Quran. Mereka disebutkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, padahal dahulunya hukum tersebut adalah kebiasaan mereka. Namun kemudian dilarang di dalam Al-Quran, mereka tinggalkan. Khamar umpamanya, ini dahulu menjadi kebiasaan mereka. Nyatanya jino hana tiba rukuk hana mangat, lehbu hana rukuk hana mangat. Kira-kira seperti itulah dahulu. Kalau tidak ada rokok setelah makan, enggak pas. Begitulah kira-kira ketika mereka meneguk khamar. Dalam satu harinya enggak kena khamar, tidak pas hidupnya. Namun ketika turun ayat tentang haramnya khamar, mereka tinggalkan. Mereka pecahkan botol-botol khamar. Mereka buang, bahkan disebutkan seakan-akan Madinah itu dibanjiri oleh khamar, saking banyaknya. Kenapa? Mereka beriman sebelum datangnya Al-Quran, tidak kaget. Mungkin hal itulah yang perlu kita contoh dalam keseharian kita, dalam akhlak kita. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Namun orang terbaik ketika dia dinasihati, dia rujuk, bukan malah ngambek, marah, lari dari majelis ilmu, lari dari kebenaran. Mana bukti iman kita? Oleh karenanya kembalilah kita beriman, beriman dengan apa yang Allah turunkan, terkhusus beriman dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.